Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa irda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah, pada materi kita dari pembahasan yang sebelumnya dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Syami', pada bab yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, tatkala menyebutkan seseorang yang hendaklah seorang ruwatul hadis, seorang tulabul ilm, meninggalkan dirinya dari mendengarkan ilmu darinya. Telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah beberapa di antara mereka. Di antaranya adalah seorang yang fasik, yang nampak kefasikannya. Dan nampaknya kefasikan seorang, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah disebutkan terlihat dengan perkara-perkara yang banyak, tidak terkhusus di dalam bab al-hadith. Sehingga dengan ini mereka para ulama meninggalkan mengambil riwayat dari para kadzabin, para pendusta yang mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak hanya mereka meninggalkan untuk mengambil riwayat darinya, bahkan semua riwayat-riwayat yang berasal dari mereka didhaifkan, dilemahkan, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga ditinggalkan orangnya dan ditinggalkan pula hadisnya. Kemudian pada pembahasan sebelumnya disebutkan oleh Khaisamah ibn Abdurrahman rahimahullah bahwasanya dahulu mereka para salafun salih lam yakun yas'aluna 'anil isnad, mereka dahulu tidak pernah bertanya tentang sanad hadis. Sehingga kebiasaan mereka para salaf tatkala mendengarkan ada salah seorang membacakan atau menyampaikan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka langsung menerimanya. Mereka langsung mengambil periwayatannya tanpa mempertanyakan kepada orang yang menyampaikan riwayat tersebut dari mana dia mengambilnya, dari siapa dia mendengarkan riwayat tersebut, apakah dari seorang yang thiqah atau seorang yang dhaif. Ini tidak dikenal pada zaman salafun salih. Sehingga selama orang tersebut menyampaikan kepada mereka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka terima. Tidak membeda-bedakan antara si fulan dan si fulan. Hatta kana fi zaman al-mukhtar, hatta kana zaman al-mukhtar, hingga muncul zaman al-mukhtar. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, dia adalah seorang yang pertama kali mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan kekayaannya dia berupaya mendatangi sebagian di antara ahli hadis, kemudian membayarnya dengan harga yang tinggi asalkan dia mau membuat satu hadis dalam rangka untuk kemudian mendukung apa yang dia berada di atasnya, mendukung kepentingannya. Sehingga pada zaman Mukhtar fattahimun nas, mulailah mereka para salaf menuduh para manusia, jangan-jangan riwayat ini berasal dari riwayat yang lemah, jangan-jangan riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga mulai memilih antara riwayat-riwayat yang didengarkannya. Disebutkan pula oleh sebagian di antara para salaf, lam yakunin nasu yas'aluna 'anil isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammulana rijalakum. Dahulu mereka para manusia tidaklah ada di antara mereka yang bertanya tentang sanad dalam satu hadis. Maka tatkala muncul fitnah, itu fitnah seseorang atau manusia mulai bermudah-mudahan di dalam memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun mengatakan sammu lana rijalakum. Namailah untuk kami orang-orang yang kalian dengarkan riwayat ini darinya. Bila mana ternyata riwayat-riwayat itu berasal dari orang-orang yang terpercaya, dari kalangan ahli sunnah, maka diterima riwayatnya. Bila mana ternyata orang-orang tersebut adalah berasal dari mereka para ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang, yang bermudah-mudahan di dalam memasukkan, mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun meninggalkannya. Kita bacakan nomor yang ke-145 dalam bab zikru man yujtanabu as-sima'u minhu. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang rawi yang bernama Abi Anas Al-Harrani. Beliau mengatakan qala al-mukhtar li rajulin min ashabil hadis. Al-Mukhtar pernah berkata kepada salah seorang di antara ashabil hadis, ضَعْ لِحَدِيثًا عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنِّي كَائِنٌ بَعْدَهُ خَلِيفَةٌ. Palsukanlah untuk saya satu hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya saya menjadi setelah Rasul alaihi salatu wasallam sebagai khalifah, sebagai pemimpin, agar supaya masyarakat menerima kepemimpinannya, agar supaya masyarakat mengelulukannya dan mau untuk mentaati perintahnya sehingga dia terkenal. Wa talibun lahu bitirati waladihi. Disebutkan di dalam khutmat makna bitirati waladihi seperti yang disebutkan oleh As-Suyuti, al-tirah, at-taba'ah, awin naqs, yang datang setelahnya atau yang menguranginya. Saya mencari untuknya sesuatu yang datang setelahnya atau yang kurang dari anaknya. Namun wallahu a'lamu bishawab, anak sendiri tidak begitu faham tentang maknanya. Al-muhim, Al-Mukhtar meminta kepada salah seorang di antara ashabul hadis agar mau membuat satu riwayat yang palsu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadhihi 10 alaf dirham wa khil'atin wa markubin wa khadim. Dan ini sebagai gantinya saya berikan sebanyak 10,000 dirham, 10,000 dirham. Dirham, naam, 10,000 dirham atau uang yang demikian besar nilainya. Walhil wa khil'ah, khil'ah maknanya adalah khiyarul mal, harta yang paling baiknya, yang paling mahal. Saya berikan khil'ah, satu harta yang mahal. Wa markubin, demikian pula kendaraan yang mahal pula tentunya. Wa khadim, dan seorang pembantu. Artinya diberikan kepada dia, diiming-imingi akan diberikan kekayaan yang demikian besar jumlahnya. Faqala ar-rajul, maka orang tersebut mengatakan amma 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fala. Adapun bila mana yang kau inginkan satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak bisa. Walakin ikhtar man syi'ta minas sahabah, akan tetapi silahkan kamu pilih yang kamu kehendaki dari kalangan sahabat Rasul. Saya mau memalsukan hadis, namun hadis yang mauquf sampai dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sampai kepada Rasul. Wa hudduka min az-zamani ma syi'ta, dan kau tentukan dari harganya apa yang kau inginkan, terserah mau diberi berapa. Qal, maka dia mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam uakkid, yang saya maksud, yang saya tekankan, yang saya inginkan, saya cari adalah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari kalangan sahabat, kata Mukhtar. Maka orang ini mengatakan, wal azabu alaihi ashad, maka tentulah azab dari akibat seorang memalsukan hadis secara sengaja dan dia mengetahuinya itu hadis yang palsu, itu adalah ashad, lebih besar, lebih dahsyat akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang mutawatir, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menyengaja berdusta atas nama saya secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Ini ancaman yang demikian berat, ancaman yang demikian besar. Karena tatkala seseorang memalsukan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atasnya ahkam asy-syar'iyyah. Kalau sifatnya khabar yang belum terjadi, wajib dibenarkan. Kalau semisal perintah, wajib ditaati. Kalau semisal larangan, maka wajib ditinggalkan. Kalau semisal contoh dalam satu ibadah, maka wajib diyakini itu adalah ibadah yang berpahala dan disyariatkan oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Tentu azabnya jauh lebih dahsyat. Wal'iyazubillah. Karena ini sebagian di antara para ulama, ana lupa apakah Abu Dawud mungkin di dalam sunannya ataukah Ibnu Majah, menyebutkan satu bab secara khusus anjuran agar seseorang tatkala memiliki keraguan-raguan tentang lafaz hadis yang hendak dia lafazkan, diragu apakah lafaz yang hendak disampaikan adalah benar seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah tidak, maka dianjurkan untuk menyatakan au kama qala rasul, ataukah seperti kurang lebihnya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, au qariban minhu, ataukah mendekati walaupun tidak sama persis. Ini disebutkan dengan lafaz-lafaz yang demikian. Dan mereka para ulama membolehkan seorang meriwayatkan hadis bil makna, selama apa yang disampaikannya tidak merubah makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipraktikkan oleh mereka para ahli hadis. Di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, riwayat-riwayat yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakannya disebutkan bil makna, tidak letterlek persis seperti yang didengarnya, tapi bil makna. Sehingga secara susunan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala lebih mumpuni dibandingkan Al-Bukhari. Kalau Al-Imam Muslim rahimahullah, antara seorang rawi dengan rawi yang lainnya dibedakan bukan hanya dari sisi lafadznya. Anda bisa perhatikan, fulan mengatakan dengan lafadz ini, fulan mengatakan dengan lafadz ini. Bahkan dari siyak al-ada penyampaian hadis, juga dibedakan antara seorang rawi dengan rawi yang lain. Kalau seorang rawi mengatakan dengan lafaz haddatsana, maka Imam Muslim menyebutkan dengan jalur yang lainnya, menyebutkan qala fulan, si fulan mengatakan dengan kata akhbarona. Dibedakan antara haddatsana dan akhbarona. Ini menunjukkan ketelitian dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Di antara yang disebutkan alasannya oleh mereka para ulama, kenapa Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis bil makna, karena tatkala beliau menimba atau mencari satu hadis, semisal beliau berada di kota Kufah, pergi ke kota Basrah, hendak mencari hadis dari para muhaddisin yang tinggal di kota tersebut. Ketika beliau berada di kota tersebut, maka beliau tidak mencatatnya, hanya sekedar mendatangi majelisnya, pindah ke majelis yang berikutnya, kemudian mendengar, pindah lagi ke yang lainnya dan mendengar. Kemudian setelah diambil semua riwayatnya, baru pindah ke kota Baghdad misal, ke negeri yang lainnya. Nah, di perjalanan itulah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menulis riwayat-riwayat yang didengarnya. Masya Allah, menunjukkan kekuatan hafalan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Wa minha, dan di antaranya adalah ay yad'iya sima'a mimman lam yalqahu. Di antara seorang rawi yang tidak dibolehkan kita mengambil riwayat darinya untuk kemudian kita katakan dia sebagai rawi yang berdusta riwayatnya, bisa dilihat dengan beberapa hal. Di antaranya adalah seorang rawi yang mengaku mendengarkan salah satu riwayat dari seorang rawi yang lain dalam keadaan lam yalqahu, dia tidak menjumpainya. Sehingga di dalam persyaratan riwayat yang sahih disebutkan oleh mereka para ulama, mereka mempersyaratkan dengan syarat yang ketat. Di antaranya adalah ittisalu sanad, sanadnya harus bersambung. Tidak boleh kita meriwayatkan satu riwayat yang berasal dari seseorang dalam keadaan ternyata orang ini tidak mendengarkan langsung seorang rawi yang berada di atasnya atau dari gurunya, tapi harus mendengarkan, harus berjumpa. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Walihadzihi al-illati qayyadan nasu mawalid arwat. Karena sebab inilah mereka para ulama menetapkan tempat-tempat waktu-waktu lahirnya perawi-perawi hadis. Dilihat si fulan ini lahir pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian. Si fulan meninggalnya pada tahun sekian, bulan sekian, hari sekian. Ini disebutkan mawalid ruwat, waktu-waktu lahirnya para perawi-perawi tersebut. Yang dengan sebab inilah akhirnya diketahui apakah seorang rawi itu memiliki sanad yang bersambung dengan rawi yang di atasnya. Karena terkadang ada seorang yang meriwayatkan hadis dari seseorang yang di atasnya dalam keadaan ternyata orang itu sudah meninggal dunia sementara dia baru lahir. Orang yang di atasnya yang dia katakan dia mendengarkan secara langsung darinya, contohnya meninggal tahun 40-an. Sementara tahun 41 dia baru lahir, selisih setahun. Tidak mungkin dia mendengarkan. Kalau semisal dia lahir juga tahun 40, enggak mungkin ketika lahir bisa mendengar. Enggak mungkin. Berarti ada seorang lain yang dia jatuhkan pada sanadnya. Sehingga diketahui apakah sebagai seorang rawi yang thiqah, yang terpercaya, yang bersambung sanadnya atau tidak. Wa tarikha mautihim, demikian pula mereka para ulama menyebutkan waktu waktu-waktu mereka meninggal dunia. Kapan mereka lahir, kapan mereka meninggal disebutkan oleh mereka para ulama. Fawujidat riwayatun liqaumin an syuyukhin qassarat asnanuhum an idrakihim. Karena dijumpai riwayat-riwayat yang dimiliki oleh sekelompok orang dari syekh-syekh mereka akunya, namun ternyata umur-umur mereka demikian kecil untuk kemudian dikatakan menjumpai guru-gurunya tersebut. Tidak mungkin. Apakah mereka hidup terlalu kecil, ataukah ditatkala disebutkan secara sejarah mereka masih bayi, tidak mungkin mendengarkannya, ataukah mungkin gurunya telah meninggal dunia baru setelahnya mereka baru lahir, sehingga diketahui riwayat ini dhaif. Riwayat ini bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat terkait dari yang disebutkan. Di antaranya nomor ke-146, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya hingga ke seorang rawi yang bernama Abu Hasan Az-Zayyadi. Abu Hasan Az-Zayyadi mengatakan, sami'tu Hasan ibn Zaid yaqul, saya mendengarkan Hasan ibn Zaid menyatakan, lam yusta'an 'alal kadzabina bimitsli tarikh. Tidaklah kita bisa mendapatkan bantuan untuk menangkal kedustaan-kedustaan para pendusta di dalam memalsukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal kita menerapkan at-tarikh, sejarah-sejarah mereka, waktu-waktu kelahiran dan meninggalnya mereka. Sehingga dengan inilah mereka bisa memilah, membedakan antara mana yang berdusta dan mana yang tidak, mana rawi yang bermudah-mudahan di dalam mendustakan riwayat hadis dan mana yang tidak. Dengan ini mereka bisa mengetahui sanad satu hadis itu mutasil ataukah mungkoti' bahkan mu'dhal. Fanaqulu li syaikh, kita katakan kepada syaikh, sanata kam wulita, pada tahun berapa kamu itu lahir. Faidha qarra bimaulidihi arafna kadzbahu min siddiqi min siddiqihi. Bila dia menyebutkan tema waktu lahirnya, maka kita akan tahu dia itu dusta atau dia itu jujur dengan melihat ke sejarah gurunya. Apakah bertemu memungkinkan dengan waktu wafatnya atau tidak? Qala Abu Hasan, berkata Abu Hasan, fa akhadtu fi tarikh fa ana a'maluhu min 60 sanatan. Maka saya pun, kata Abu Hasan Az-Zayyadi tatkala mendengarkan perkataan Hasan ibn Zaid, menerapkan tarikh waktu-waktu tersebut. Dan saya bahkan mengamalkannya selama sitina sanatan, 60 tahun. Untuk memvonis menyebutkan ini riwayat yang sahih, ini riwayat yang dhaif, ini riwayat yang muttasil, ini riwayat yang munqati, ini seorang rawi yang pendusta, ini seorang rawi yang jujur, disebutkan dengan tarikh tersebut. Wa dhabata ashabul hadith sifatil ulama wa hay'atihim wa ahwalihim aidan li hadhihi al'illah. Dan mereka para ashabul hadith bahkan menentukan, menetapkan sifat-sifat mereka para ulama, keadaan-keadaan mereka, hay'ah-hay'ah mereka, disebabkan karena sebab ini. وقد افتضح غير واحد من الرواة في مثل ذلك. Dan telah nampak tidak hanya satu rawi, bahkan banyak rawi dalam perkara tersebut. Untuk disebutkan si fulan memiliki sifat kadzab atau tidak, ini melihat tarikh yang ada pada dirinya. Kemudian pada bab yang setelahnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyatakan imtina imtihanur rawi bisuali an waqti sam'ihi. Boleh seorang rawi itu diuji dengan pertanyaan, waktu kapan kamu belajar mendengarkan ilmu dari gurumu? Ini boleh seorang rawi diuji dengan pertanyaan demikian. Kalau semisal dia mengatakan saya mendengarkan Syekh si fulan mengatakan demikian, diuji, kapan kamu mendengarnya? Benar tidak kamu mendengarnya? Jangan-jangan umurmu dengan Syekh tersebut tidak bertemu. Ini boleh seorang mengajukan pertanyaan demikian. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar supaya betul-betul bisa diketahui riwayat yang disampaikannya, apakah riwayat itu riwayat yang apa namanya sabit, yang memang ada dari Nabi alaihi salatu wassalam yang diterima, ataukah riwayat yang tertuduh ada kedustaan padanya. Ini boleh. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat, ternyata mereka para salaf dahulu menguji seorang rawi dengan yang demikian, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar kapan waktu kelahirannya untuk dicocokkan dengan syekhnya, kapan waktu meninggalnya untuk disimpulkan apakah mendengarkan riwayat itu dari gurunya atau tidak. Riwayat yang pertama, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya hingga Yusuf ibn Ahmad ibn Yusuf As-Saydalani. Tatkala beliau menyampaikan ucapan ini di Mekah, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibn Amr ibn Musa al-Uqayli qala, mengatakan ra'aitu fi kitab Muhammad ibn Muslim bin Warah akhrajahu ilayya ibnuhu birra. Saya melihat kitab Muhammad ibn Muslim ibn Warah dikeluarkan untuk saya oleh putranya di Rayy. Sa'altu Abul Walid an Amir ibn Abi Amir al-Khazzaz. Saya bertanya kepada Abul Walid ibn Amir ibn Abi Amir al-Khazzaz. Faqala, mengatakan katabtu anhu haditha Ayyub ibn Musa an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan saya menulis darinya hadis Ayyub ibn Musa dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul mengatakan mana hala ya'ni waladan walidun afdala min adabin hasanin. Tidaklah seorang ayah itu melahirkan seorang anak yang kemudian nanti ditiru oleh anaknya sesuatu yang ada pada ayahnya tersebut yang lebih afdal, lebih baik dibandingkan adab yang baik. Tidak ada sesuatu yang afdal, yang lebih baik ditiru oleh seorang anak pada ayahnya kecuali adab yang baik yang dimiliki oleh ayahnya. Dia menyebutkan riwayat dari Nabi demikian. Fa bainama nahnu 'indahu yawman idz qala, tatkala kita berada di sisinya suatu ketika, ia mengatakan haddatsana 'Atha ibn Abi Rabah aw sami'tu 'Atha ibn Abi Rabah su'ila 'an kadza wa kadza. 'Atha ibn Abi Rabah tatkala ditanya tentang perkara ini dan perkara ini, fa qultu fi sanati kam, saya katakan pada tahun berapa kamu apa namanya mendengarkan atau ditanya permasalahan ini dan ini. Qala, ia mengatakan fi sanati arba'in wa ishrin, pada tahun 24. Qulna, kita katakan fa inna atatu fi sanata bid'ashara, atau bin Abi Rabah itu meninggal dunia tahun 10 lebih. Ya, ashar 10 lebih, bisa 13, ya, ke 18 na'am dan 19 antara itu. Kalau semisal engkau mengatakan na'am engkau mengaku bahwasanya mendengarkan riwayat ini dari Atha pada tahun yang ke-24, berarti mustahil. Atha sudah meninggal dunia. Enggak mungkin kamu mendengarkan riwayat itu dari Atha bin Abi Rabah. Berarti dia pendusta. Berarti didustakan pula, dipertanyakan pula hadis yang dibawanya. Diteliti. Kemudian nanti disimpulkan, kalau semisal dia demikian, semua hadis-hadis yang dibawanya ghairu maqbulah, tidak diterima. Karena rawi tersebut ternyata seorang pendusta. Lihat seperti ini ketelitian mereka para ulama ahli hadis di dalam menjaga kemurnian riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab-sebab mereka inilah para ulama ahli hadis Allah tabaraka wa taala menjaga hadis-hadis nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah tabaraka wa taala akan menjaga Al-Qur'an, lafaznya tidak akan berubah sampai yaumil qiyamah. Kalimat-kalimatnya juga tidak akan terganti ila yaumil qiyamah, akan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan penjagaan dari sisi Allah tabaraka wa taala sebagaimana Allah jaga Al-Qur'an. Allah nyatakan dalam ayat yang mulia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra dan kami pula yang menjaganya. Disebutkan oleh mereka para ulama bahwasanya makna zikra dalam ayat ini mencakup penjagaan Allah tabaraka wa taala terhadap Al-Qur'an tidak mengalami perubahan ila yaumil qiyamah. Sehingga Al-Qur'an yang diturunkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam yang Rasul bacakan kepada para sahabatnya, kalimat-kalimatnya adalah sebagaimana Al-Qur'an yang kita baca, tidak berubah. Bahkan salah harokat saja akan diketahui oleh seseorang bahwasanya ini Quran salah, ada kesalahan tulis dan yang semisalnya. Bahkan mushaf-mushaf Al-Quran yang tersebar itu ada tulisan, bila ada kesalahan harokat dikabari, dihubungi nomor ini, alamat yang ini dan ini, terjaga. Demikian pula yang dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala menamai Al-Qur'an dengan az-zikra, demikian pula hadis Rasul Allah tabaraka wa ta'ala menamainya juga dengan az-zikra. Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam ayat yang mulia, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Kami turunkan kepada engkau az-zikra, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar supaya dengan zikra tersebut engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah Allah turunkan kepada mereka. Berarti zikra yang pertama yang diturunkan Allah kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hadis, adalah hadis yang Allah tabaraka wa ta'ala juga menamainya dengan nama al-hikmah. Ayu'allimuhul kitab wal-hikmah. Allah memberikan kepada Rasul dua wahyu. Yang pertama kitab, itu Al-Quranul Karim. Yang kedua hikmah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang dengan zikra ini Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tujuannya Allah turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam agar bisa menerangkan kepada manusia apa yang Allah turunkan kepada mereka. Yang Allah turunkan kepada mereka adalah Al-Quran, adalah Al-Quranul Karim. Sehingga hadis Rasul mentafsirkan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, yang terkenal pada masa Rasul beliau adalah satu-satunya sahabat Rasul yang mencatat semua riwayat-riwayat ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicatat sehingga banyak catatannya. Tatkala perbuatannya tersebut dicela oleh sebagian manusia dan mengatakan kepadanya dengan teguran mereka, ataktuba kulla syai'in sami'tahu minan Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ini menulis semua ucapan yang datang dari Rasul? Wahuwa bashar, dalam keadaan beliau adalah sebagai manusia biasa, yatakallamu fil ghadabi war ridha, terkadang pembicaraannya dalam keadaan lapang hatinya, jiwanya, terkadang pula beliau marah. Maka tatkala Abdullah bin Amr bin As mengeluhkan ucapan ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul menunjuk ke lisannya dan mengatakan, "Uktub fa walladhi yakhruju fi fiyya illa haqqa." Illa haqqun. Tulislah, karena sesungguhnya tidaklah ada yang keluar dari mulutku ini melainkan itu adalah kebenaran. Karena apa yang keluar dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam adalah wahyu dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa law taqawwala 'alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin 'anhu hajizin. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.